Mali, ya, tasifil mali, tolong juga dihafalkan. Kemudian berikutnya tasifil mudhari, ya, ini juga kalau bisa dihafalkan. Ya enggak apa-apa. Daripada liburan enggak ada kegiatan, nah, mending menghafal. Menghafal tasrif, ya. Kita coba sekarang ya tasrifnya untuk contoh yang ada di sini. Apa contohnya ini? Yasjudu. Sama ya rumusnya dengan yak tubu. Rumusnya sama tidak? Sama kan? Yak tubu. Yasjudu kan sama. Yasjudu yasjudani yasjuduna tasjudu tasjudani yasjuduna tasjudu tasjudani tasjuduna tasjudina tasjudani tasjuduna asjudu nasjudu ya misalkan yasjudu yasjudani yasjuduna yasjudu yasjudani yasjuduna tasjudu tasjudani yasjuduna tasjudu tasjudani yasjuduna tasjudu tasjudani tasjuduna tasjudu tasjudani tasjuduna tasjudina tasjudani tasjudna tasjudina tasjudani tasjudna asjudu nasjudu asjudu nasjudu saya sedang sujud asjudu asjudu kalau kami asjudu apa nasjudu. Nasjudu. Kalau anta? Tasjudu. Tasjudu. Antuma? Tasjudani. Tasjudani. Antuma perempuan? Tasjudani. Tasjudani. Kalau mereka berdua perempuan? Tasjudani. Apa? Mereka berdua perempuan? Tasjudani. Tasjudani. Ya, sama toh? Sama. Kemudian mereka perempuan banyak? Sujud mereka mereka yas sujudna kalau kalian perempuan banyak tasjudna mereka laki-laki banyak yas sujudna itu kalau kalian laki-laki banyak tasjuduna itu saya ya khruju siapa ya? Latif. Yakhruju yakhrujani yakhrujuna. Yakhruju yakhrujani yakhrujuna. Takhruju takhrujani yakhrujna. Takhruju takhrujani takhrujuna. Takhruju takhrujani takhrujuna. Takhrujina takhrujani takhrujna. Takhrujina takhrujani takhrujna. Akhruju nakhruju. Saya sedang keluar berarti? Akhruju. Akhruju ya. Kalau kami sedang keluar? Nakhruju. Nakhruju. Kalau anta? Takhruju. Anti? Takhrujina. Antum? Takhrujuna. Hua? Takhrujuna. Hua? Takhrujuna. Hiya? Takhrujuna. Hum? Takhrujuna. Hum? Takhrujuna. Ya, Takhrujuna. Baik. Dan lain-lain, ya dekhulu, artinya apa? Sedang masuk, ya. Mas Ramadian Syah. Ya dahulu. Lani. Ya dahulu, ya dahulani, ya dahuluna. Tade. Tade. Ya de. Kul. Kul. Nah. Tadkhulu tadkhulani yadkhulna tadkhulani tadkhulani tadkhulu tadkhulani tadkhuluna kulina tadkhulani tadkhulina tadkhulani tadkhulna ada nada ada hulu saya sedang masuk apa ada hulu ada hulu kalau kami nada hulu nada hulu kalau anta nada hulu anti nada hulina tada hulina antum nada huluna ya kalau huwa Yada Hulu ya. Kalau huwa kan dia satu laki-laki. Kalau mereka berdua laki-laki Yada Hulani Yada Hulani. Mereka laki-laki banyak Yada Huluna Yada Huluna. Mereka perempuan banyak Yada Huluna Yada Huluna. Huluna. Baik. Dia satu wanita Tada Hulu Tada Hulu ya, kalau kamu satu wanita tadkhulina tadkhulina ya tadkhulina ya. Kemudian yarji'u ini agak berbeda ya. Kalau tadi yaktubu sekarang yarji'u cuma beda sedikit aja tapi akhirnya sama ya, perubahannya tidak berbeda. Yarji'u yarji'ani dan seterusnya. Mas Labib Yarji'u yarji'ani yarji'una Yarji'u yarji'ani yarji'una yarji'na Tarji'u tarji'ani yarji'na Tarji'u tarji'ani tarji'una Tarji'u tarji'ani tarji'una Tarji'ina tarji'ani tarji'na Arji'u narji'u baik, saya sedang kembali Arji'u kalau kami Arji'u kalau anta Arji'u antum Arji'una Tarji'una anti Tarji'ina ya. Ya anti dong. Kalau mereka laki-laki banyak Yarji'una mereka perempuan banyak Yarji'na baik bisa ya. Berikutnya yadhabu sedang apa pergi mas kenang ya. Yadhabu apa ini yadhabani yadhabani yadhabuna yadhabu yadhabani yadhabuna lain-lain yadhabu yadhabani ha ya bukan hu ha kalau ini kan ha toh tetap ha kalau tadi kan u ini a tetap a yadhabu yadhabani lain-lain yadhabu yadhabani yadhabani yadhabuna yadhabu yadhabani yadhabuna tadhabu tadhubani hanya tetap tadhabu tadhabani yadhabna ulangi tadhabu tadhabu tadhabu tadhabani yadhabna tadhabu tadhabani yadhabna tadhabu tadhabani tadhabani tadhabna tadhabuna tadhabuna tadhabuna kan mudzakkar dulu tadhab tadhabu tadhabani tadhabani tadhabuna tadhabu tadhabani tadhabuna tadhabina tadhab bani tadhabna tadhabina tadhabani tadhabna adhabu adhabu adhabu adhabu saya sedang pergi ya adhabu adhabu kalau kami nadhabu ya adhabu nadhabu ya saya punya ya jelisu mas ya jelisu ya jelisani ya jelisuna ya jelisu ya jelisani ya jelisuna ya jelisu ya jelisani ya jelisna tajlisu tajlisani tajlisuna tajlisina tajlisani tajlisna tajlisuna tajlisu saya sedang duduk kan aja lisu. Kalau kami sedang duduk, aja lisu. Saya. Kalau anta, aja lisu. Antum, aja lisu. Aja li, suna. Ya. Yaftahu siapa? Belum ni. Yaftahu. Taftahina taftahina taftahani taftahna taftahina taftahani taftahna aftahu naftahu aftahu naftahu saya sedang membuka apa? Aftahu kalau kami? Naftahu anta? Taftahu antum? Taftahuna taftahuna ya saya ya guru mas siapa yang belakang mas siapa yang pakai kacamata jas ya guru ya guru ya kulani ya kuluna tak kulu tak kulani ya kulna tak kulu tak kulani tak kuluna tak kulina tak kulani tak kulna ak kulu ak kulu nak kulu ak kulu bisa juga dibaca ak kulu ya. Jadi di apa namanya di gabung jadi akulu atau akulu saya sedang apa? Makan kalau kami sedang makan nakulu kalau anta takulu gitu ya itu tasrif ya pak mudori mudori ya. Kita lanjutkan berikutnya halaman 20 ya. Yaitu pembagian fi'il mudhari menjadi dua, ada yang maklum dan majhul. Maklum itu aktif, kalau majhul pasif ya. Contohnya yang aktif atau yang maklum adalah yaktubu. Yaktubu artinya sedang menulis. Yaktubu ya. Yaftahu sedang apa? Membuka. Yaqra'u sedang membaca. Yasrabu sedang minum. Aktif atau pasif? Aktif disebut fi'il apa? Ma'lum. Nah, kalau pasif disebut majhul. Kalau yaktubu jadi apa? Yuktabu, sedang ditulis. Yaftahu jadi yuftahu, sedang dibuka. Yaqra'u jadi apa? Yuqra'u, sedang dibaca. Yashrabu jadi apa? Yushrabu, sedang diminum ya. Sedang apa? Diminum. Bagaimana cara membuat fi'il mudhari yang pasif ya? Yaitu dengan cara huruf yang pertama di dhamma. Huruf pertama apa? Di dhamma. Sebelum terakhir di fathah. Huruf pertama apa? Di dhamma. Sebelum terakhir di fathah. Yaktubu jadi apa? Yuktabu. Yajlisu jadi yujlasu. Ya yaftahu jadi yuftahu. Jadi huruf pertama di dhammah, sebelum terakhir di fathah, ya kan? Itu cara membuat fi'il apa? Mudhari majhul ya, menjadi pasif. Huruf pertama di dhammah, huruf apa? Sebelum terakhir di fathah. Kemudian berikutnya beliau menjelaskan tentang tiga macam atau tiga bentuk fi'il apa? Mudhari. Nah, ini penting untuk dipahami berkaitan nanti dengan i'rab atau perubahan pada apa? Fi'il. Nanti fi'il juga ada apanya? I'rabnya. Masih ingat i'rab? Apa i'rab? Perubahan akhir kata. Nah, pada fi'il juga ada. Makanya untuk membahas tentang i'rab pada fi'il nanti butuh kita mengetahui macam-macam fi'il mudhari yang dibagi berapa ini? Tiga. Yang pertama, yang paling kanan disebut dengan sahih akhir. Disebut apa? Sahih akhir. Contohnya yaktubu, sedang menulis ya. Ya jelisu, sedang duduk. Ya khruju, sedang keluar. Ya dakhulu, sedang masuk. Ya qra'u, sedang apa? Membaca. Nah, fi'il-fi'il seperti ini disebut dengan istilah fi'il sahih akhir. Fi'il apa? Sahih akhir. Karena huruf terakhirnya adalah huruf sahih. Huruf apa? Sahih. Huruf terakhirnya huruf sahih. Apa itu huruf sahih? Semua huruf kecuali berapa? Tiga. Kecuali alif, wawu, dan ya. Nah, semua huruf kecuali tiga itu disebut huruf sahih. Kecuali berapa? Tiga. Apa saja? Alif, wawu dan ya. Ya. Lalu alif, wawu, ya, itu namanya huruf penyakit atau huruf illah. Huruf apa? Illah, huruf penyakit. Alif, wawu sama ya. Kalau selain itu namanya huruf sahih, hurufnya sehat. Ya, sehat kan kebalikannya sakit. Seperti tadi yaktubu, terakhirnya huruf apa yaktubu? Ba. Sahih tidak? Sahih. Ya jelisu akhirnya sin. Sahih? Sahih. Ya khruju akhirnya jim. Sahih? Sahih. Ya dukhulu akhirnya lam. Sahih? Sahih. Ya krou akhirnya hamzah, juga termasuk huruf sahih. Ya. Makanya disebut apa? Sahih akhir. Kemudian yang kedua disebut mu'tal akhir. Nah, ini yang berakhiran dengan huruf apa tadi? Penyakit huruf illah. Huruf apa? Illah. Penyakit huruf illah, huruf penyakit illat. Nah, huruf penyakit tadi ada tiga, yaitu alif, wawu, ya. Nah, kita lihat di sini contohnya seperti yad'un, artinya apa? Berdoa atau menyeru, ya, berdoa atau menyeru atau memanggil. Bisa juga yad'u itu artinya beribadah. Nah, dalam bahasa Arab da'a itu bisa bermakna beribadah. Yadzu apa? Berperang. Nah, perhatikan di sini terakhirnya huruf apa? Wawu. Yad'u ada wawunya. Yadzu juga ada wawunya di a di akhir. Maka disebut mu'tal akhir. Karena huruf wawu maka disebut mu'tal wawi. Mu'tal apa? Wawi. Karena terakhirnya huruf wawu. Jadi mu'tal akhir itu macam-macam. Ada yang akhirnya wawu, ada akhirnya ya, ada akhirnya alif. Kalau akhirnya wawu disebut mu'tal wawi. Kalau akhirnya ya, mu'tal ya'i. Kalau akhirnya alif, mu'tal alif. Mu'tal a'i. Mu'tal alif. Ya akhirnya wawu sudah tadi ya, ya de'u, ya su, ya. Kemudian akhirnya ya seperti apa? Yar mi. Akhirnya apa ini? Ya, yar mi artinya melempar. Ya zni apa ya? Berzina. Ini akhirnya juga apa? Ya. Maka dikatakan mu'tal ya i. Nah, karena terakhirnya huruf apa? Ya. Gitu ya. Kemudian mu'tal apa? Alif ya. Akhirnya huruf apa? Alif. Seperti yardo. Yardo ini akhirnya apa? Alif. Walaupun tulisannya beng bengkong, tapi itu alif ya. Cirinya apa? Sebelumnya di fathah. Yardo kan di fathah tuh. Yardo ini apa? Meridoi ya. Yardo meridoi. Yanha melarang, itu juga akhirnya apa? Alif. Kalau dikatakan mu'tal apa? Alif. Nah, ini penting untuk diketahui macam-macam fi'il apa? Mu'tal yang terakhirnya huruf penyakit. Bisa akhirnya wawu, bisa ya, bisa apa? Alif ya. Mudah kan? Tinggal dilihat saja. Oh, terakhirnya oh ya da'u, oh wawu. Yarmi ya, yardo berarti alif gitu. Walaupun kelihatannya seperti ya, tapi itu apa? Alif. Karena sebelumnya di fathah gitu. Yang terakhir yang ketiga disebut dengan af'alul khomsah, yaitu fi'il-fi'il yang berapa? Lima. Namanya af'alul khomsah. Nah, afalul khomsah ini gimana anunya, apa namanya, rumusnya yaitu yang akhirannya adalah huruf penyakit dan nun. Apa akhirannya? Huruf penyakit plus nun. Huruf penyakit dan apa? Nun. Namanya huruf penyakit ada berapa tadi? 3. Jadi bisa alif nun, bisa wawu nun, bisa ya nun. Ani atau una atau ina. Nah, itu namanya af'alul khamsah. Kok bisa jadi 5? Kok dikatakan af'alul khamsah? Kenapa? Karena yang akhirannya alif nun itu ada yang diawali dengan ya, ada yang diawali dengan ta. Yang akhirannya wawu nun ada yang diawali ya, ada yang diawali ta. Nah, kalau tidak percaya lihat di tasrif tadi, tasrif halaman berapa tadi? Halaman 19. Coba lihat tasrifnya ya. Tasrif fi'il apa? Mudhari. Perhatikan yang akhirannya ani atau una atau ina. Kita lihat dari paling atas. Mana yang pakai ani? Yaktubani. Coba dihitung. 1 kan? Yang sesudahnya yaktubuna. 2. Terus lagi taktubani. Berapa? 3. Terus lagi taktubani. 4. Terus lagi taktubuna. Berapa? 5. Terus lagi ada taktubina, ya kan? 6. Terus ada lagi taktubani. Berarti ada berapa? Yang akhirannya ani, una atau ina semuanya ada 7. Kok dikatakan afalul khamsah? Karena yang 3 ini sama, taktubani kan sama toh? Nah, berarti berapa? 7 dikurangi 2. Jadi berapa? 5. Nah, maka itulah ceritanya afalul khamsah gitu. Bisa kan cerita? Bisa. Itu ceritanya gitu. Kok jadi 5? Nah, itu ceritanya. Lihat tasrif fi'il mudhari. Nah, kita lihat di situ rumusnya ya. Itu rumusnya aja. Seperti yaf, apa itu yaf'a lani. Ya. Contohnya apa itu? Yaktu bani. Ya, walaupun sebenarnya bukan yaf'a tapi apa itu yaf'u. Karena yaktu ya kan. Nah, dalam bahasa Arab itu biasanya apa? Huruf aslinya berapa? 3. Misalnya kataba. Berarti hurufnya berapa? 3. Huruf yang pertama itu biasa di apa namanya? Simbolkan dengan apa? Fa. Huruf kedua ain. Huruf ketiga lam. Jadi kalau ka ta ba rumusnya apa? Fa a la. Jalasa rumusnya apa? Fa a la. Apalagi samia rumusnya fa i la. Itu namanya rumus atau apa? Wazan ya. Rumus atau apa? Wazan. Kalau fu apa kutiba rumusnya apa? Fuila. Nah, itu namanya rumus. Nah, ini di sini sebutkan rumusnya yaf alani. Contohnya yak tubani. Sama apa beda? Beda ya. Ya mungkin maksudnya rumusnya yaf u lani. Contohnya apa ini? Yak tubani. Kemudian taf ulani. Contohnya tak tubani. Ya. Kemudian yaf uluna contohnya apa? Taktu apa? Yaktu buna. Kemudian taf uluna contohnya taktu buna. Taf alina contoh taf ulina contohnya apa? Taktu bina. Jadi intinya di sini yang kita perhatikan adalah akhirannya. Kalau tidak ani, una atau apa? Ina. Nah, yang seperti itu namanya afalul khamsah. Kalau mau gampang ya dihafalkan aja akhirannya. Ani ani una una ina, ya kan? Gampang tak? Apa afalul khamsah? Ani ani una una ina, udah. Gitu kan? Ani kok ada 2? Karena ada yang pakai ya, ada yang pakai ta. Una kok 2? Karena ada yang pakai ya, ada yang pakai ta. Nah, gitu. Semuanya pokoknya jadi berapa? 5. Ani ani una una ina, kan? Gampang. Menyasar ya kan? Baik. Nah, ini 3 macam fi'il apa? mudhari. Ada namanya tadi sahih akhir, ada namanya mu'tal akhir, ada namanya af'alul khamsah. Ini penting untuk mengetahui nanti apa tanda perubahannya, ya. Nanti kalau marfu bagaimana, kalau mansub bagaimana gitu. Nih, makanya harus paham tiga macam bentuk fi'il apa ini? Mudhari. Karena perubahan pada fi'il itu nanti adanya di fi'il apa? Mudhari. Kalau di fi'il madi, di fi'il amar itu tidak ada i'rab. Tamrin, latihan. Ij'al, jadikanlah af'al khamsah menjadi apa? Af'alul khamsah min hadhil af'al, dari fi'il-fi'il berikut. Jadi seperti tadi, tinggal dibuat jadi aneh-aneh, una-una, ina, bisa kan? Yajlisu, jadi apa? Yajlisani, terus tajlisani, terus yajlisuna, terus tajlisuna, terus tajlisina. Ya, jadi apa tadi? Yajlisani, tajlisani, lisani, yaje lisuna, taje lisuna, taje lisina. Nah, ya kan, pokoknya akhirnya ani-ani una-una ina. Nah, bisa aja kan, cuma gitulah. Yas judu bisa ya dibuat jadi gimana? Ya dahulu, coba Mas Arif. Ya dahulu jadi apa? Terus? Apa? Urut-urut aja, urut aja. Ya dahulu nih, terus? Baik. Terus, ya kerucu, Mas. Ya kerucu, jadi gimana? Ya kerucu jadi, terus, baik, terus apa? Yarji'u, Mas. Yarji'una. Baik. Ya syrabu, Mas Ifan. Tashrabina. Ya. Jadi itu namanya apa? Afalul khamsah. Kita lanjutkan berikutnya fi'il amr. Fi'il apa? Amr. Itu kata perintah. Fi'lul amri huwa, fi'il amr dia adalah fi'lun, suatu apa? Fi'il. Dalla ala talabi syai'in, yang menunjukkan kepada, yaitu menuntut, ya, menuntut sesuatu. Menuntut apa? Sesuatu. Yang namanya menuntut atau memerintah, itu kan bisa jadi yang diperintah itu lebih rendah atau sejajar atau lebih tinggi, ya. Dalam bahasa Arab, kalau perintah itu dari atas ke bawah namanya amr. Namanya apa? Amr. Kalau sejajar itu namanya iltimas. Namanya apa? Iltimas. Kalau dari bawah ke atas itu bukan perintah, tapi namanya apa? Doa. Itu kita misalnya katakan Allahumma rizukni, ya Allah berikanlah rezeki kepada saya. Itu kan perintah, tapi disebut apa? Doa, karena dari bawah ke mana? Ke atas. Kalau dari atas ke bawah namanya amr. Kalau sesama namanya apa? Iltimas. Namanya bentuknya sama, fi'il apa? Amr. Tapi sebutannya dalam bahasa Arab berbeda. Kalau sejajar apa tadi? Iltimas. Kalau dari atas ke bawah amr. Kalau dari bawah ke atas doa. Nah itu ya. Contohnya uktub apa? Tulislah. Iftah, bukalah. Iqra, bacalah, ijlis duduklah, isyrob minumlah. Nah, ini namanya fi'il apa? Amar. Kata apa? Perintah. Kalau yang diperintah itu orang ke berapa? Satu, dua, atau tiga? Dua. Orang ke? Dua. Ya, makanya di situ tasribnya cuma ada untuk mukhotob saja, untuk orang ke dua. Tasrif fi'il apa? Amar itu hanya untuk orang ke dua ya, mukhotob saja. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Uktub berarti siapa yang disuruh menulis? Orang nah, anta, ya kan? Kalau uktuba antuma, uktubu antum, ya. Uktubi anti, kamu satu wanita. Uktuba antuma, antuma, ya. Bisa laki-laki, bisa perempuan. Uktubna antuna, antuna, kalian perempuan banyak, ya. Bisa ya, karena cuma sedikit kan bisa dihafalkan. Uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna, ya kan? Itu sudah menunjukkan siapa yang diperintah. Nah, beda dengan bahasa apa? Indonesia. Kalau bahasa Indonesia tulis, tulis, tuliso, tulisu, gitu. Gak ada, gak ada. Tulislah, ya sudah, tulislah aja. Mau yang diperintah satu ya tulislah. Orang dua juga tulislah, banyak juga tulislah. Nah, kan kurang seninya, kurang ya. Kurangnya nih, kurang menarik. Kalau bahasa Arab udah jelas. Kalau satu uktub, satu perempuan uktubi. Jadi udah ketahuan namanya yang diperintah laki-laki atau perempuan. Kalau banyak laki-laki uktubu, banyak perempuan uktubna, ya. Tamrin, latihan. Sorib, tasrib lah. Makanya bahasa Indonesia enggak ada, ya. Bahasa Jawa juga enggak ada. Yang menarik itu sorib, sorob ini ya. Ijlis apa? Duduk lah. Jadi gimana? Ijlis, ijlisa, ijlisu, ijlisi, ijlisa, ijlisna. Ijlis, lamnya di kasroh. Jadi kasroh terus ya. Jangan dibaca ijlus. Ijlis, ijlisa, ijlisu, ijlisi, ijlisa, ijlis. Nah, duduklah kamu satu wanita. Ijlisi, ijlisi. Duduklah kamu berdua wanita. Ijlisa, ijlisa. Duduklah kalian laki-laki banyak. Ijlisu, ijlisu. Ya. Pernah dengar cerita tentang ijlisu? Nah, dengar. Belum pernah. Dulu ya, Rasulullah pernah apa? Berkhutbah di hadapan para sahabat. Beliau mengatakan apa? Ijlisu, apa artinya? Duduklah kalian semua. Sahabat yang masih di jalan duduk juga. Karena saking apa? Taatnya. Sami'na wa atho'na. Baik. Idhab artinya apa? Pergilah. Jadi gimana? Idhab, idhaba, idhabu, idhabi, idhaba, idhabna, ya. Pergilah kamu satu wanita. Idhabi, idhabi. Pergilah kalian berdua laki. Laki ya kan? Idhaba. Seperti tentang apa itu? Nabi Musa dan Nabi Harun. Idhaba ila Fir'auna fa'innahu tawo. Berangkatlah kalian ke berdua menemui siapa? Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyinan. Katakanlah kepada Fir'aun dengan perkataan yang lembut. Fir'aun muslim atau kafir? Kafir. Pemimpin yang kafir saja disuruh mengatakan dengan perkataan yang lembut, bukan dengan demonstrasi. Itu aja orang kafir saja gitu. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Makanya tidak perlu demonstrasi. Pemimpin kafir aja suruh berkata dengan lembut, apalagi pemimpin muslim, ya. Taib, ukhruj, apa? Keluarlah. Gimana? Ukhruj, ukhruja, ukhruju, ukhruji, ukhruja, ukhrujna. Keluarlah kamu wanita banyak. Ukhrujna, keluarlah kalian laki-laki banyak. Ukhruju, ya. Is'al apa is'al? Bertanyalah. Jadi gimana? Is'al, is'ala, is'alu, is'ali, is'ala, is'alna, ya. Bertanyalah kalian, laki-laki banyak. Is'alu. Makanya ada ayatnya kan, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Fas'alu, bertanyalah kalian. Yang diperintah laki-laki perempuan? Jadi kalau perempuan gimana? Tercakup ya. Karena perintah untuk laki-laki juga berlaku untuk perempuan. Tapi tidak sebaliknya dalam Al-Quran. Jika ada perintah untuk perempuan, maka belum tentu berlaku untuk laki-laki. Seperti apa? Waqorna fi buyuti kunna, dan tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Jadi hukum asalnya wanita itu di mana? Di rumah. Jangan, wah ini perintah. Ini untuk siapa? Perempuan. Tidak berlaku untuk laki-laki. Jadi kalau ada perempuan kok sukanya di luar, berarti menyerupai laki-laki. Tidak selayaknya. Iqra' apa iqra'? Bacalah. Gimana? Iqra' iqra'a iqra'u iqra'i iqra'a iqra'na. Iqra'u berarti apa? Bacalah oleh kalian laki-laki banyak. Ya. Iqra'u. Ada kan itu riwayat apa? Iqra'u ala mautakum yasin, kan? Hadis apa? Lemah, mengatakan apa? Bacakanlah kepada orang yang mati itu apa? Surat Yasin. Maksudnya kalau orang mau mati dibacakan surat Yasin. Ini hadisnya apa? Lemah. Sudah hadisnya lemah, memahaminya salah. Bacakan surat Yasinnya habis mati. Padahal maksudnya hadis apa? Kalau orang mau mati dibacakan surat Yasin. Makanya sebagian ulama mengamalkan hadis ini. Tapi hadisnya apa? Dhaif. Sudah hadisnya dhaif, memahaminya salah. Bacakan surat Yasinnya habis mati. Ini namanya jahil murokab. Ya, apa namanya? Apa istilahnya? Bodoh tapi kuadrat gitu ya. Sudah enggak tahu tapi tambah. Jadi ya inilah makanya belajar bahasa Arab ya. Ini bahaya ya. Sampai diceritakan para ulama ada dulu di antara apa namanya? Orang yang menyimpang dulu ada namanya Amr bin Ubaid ya, tokohnya Mu'tazilah. Nah, orang Mu'tazilah itu punya keyakinan kalau orang itu berbuat dosa besar pasti di azab. Mereka mengatakan orang yang berbuat dosa besar itu di akhirat masuk neraka, kekal di mana? Di neraka. Tapi kalau akidah Ahlus Sunnah, orang berbuat dosa besar itu bisa diampuni karena Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kalau orang itu berbuat dosa besar di bawah syirik masih bisa diampuni. Tapi orang apa? Mu'tazilah mengatakan oh enggak, mereka kekal di neraka. Makanya ketika ada diskusi sama salah seorang ulama, Imam Al-Auza'i misalnya, dia katakan, ditanya sama Imam Al-Auza'i, bukankah Allah itu tidak pernah menyelisih janji, ya kan? Kan ada ayatnya kan, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah kan tidak menyelisih janji, kan gitu. Terus kenapa? Nah kan kalian mengatakan kalau Allah itu apa? Tidak pasti menghukum pelaku dosa besar. Menurut orang Mu'tazilah, oh berarti ini Allah menyelisihi apa? Janji. Maka dikatakan oleh Imam Al-Auza'i, wah ini berarti orang ini tidak paham apa? Bahasa Arab. Allah membedakan kalau janji dalam bahasa Arab namanya apa? Al-wa'ad. Kalau ancaman namanya apa? Al-wa'id. Ya. Allah mengatakan apa? Wallahu la yukhlifu wa'da. Allah tidak menyelisih apa? Wa'ad, janjinya. Kalau ayat-ayat yang berisi ancaman itu bukan janji, tapi disebut apa? Al-wa'id. Nah, itu makanya dicela oleh Imam Al-Auza'i, oh ini orang tidak paham apa bahasa. Ya. Jadi bahaya orang enggak paham bahasa Arab itu bisa terjerumus dalam bid'ah. Baik. Kita lanjutkan dari sampai apa? Iftah apanya? Bukalah. Iftah iftaha iftahu iftahi iftaha iftahna. Baik. Jadi kalau yang diperintah satu perempuan apa? Iftahi. Ya kan? Kalau laki-laki banyak? Iftahu. Ya. Perempuan banyak? Iftahna. Iftahna. Idrib, apa artinya? Pukullah. Idrib, idriba, idribu, idribi, idriba, idribna. Isma, artinya apa? Dengarlah. Isma, isma'a, isma'u, isma'i, isma'a, isma'na. Dengarlah kalian wanita banyak. Isma'na. Isma'na. Dengarlah kalian laki-laki banyak. Isma'u. Dengarlah. Berikutnya beliau meringkas, yaitu mengulas macam-macam apa tadi? Fi'il. Fi'il ada tiga, ada madi, mudhari dan amr. Ya, madi itu kata kerja, lampau. Mudhari sekarang atau akan datang. Amr apa? Perintah. Contohnya jalasa. Fi'il apa ini? Madi. Mudhari-nya apa? Ya jalisu. Amarnya ijlis. Nah itu namanya ilmu sorok jalasa. Ya jalisu ijlis. Nanti ada lagi sambungannya. Kemudian kataba. Jadi apa? Ya tubuh. Kalau amar utuh. Fataha jadi ya tahu. Amarnya apa? Ifta. Syariba jadi ya syrobu. Jadi isrob. Hasiba ya sibu, jadi sib ya hasibatnya menghitung, ya menghitung. Sajada jadi yas judu, jadi apa? Usjud, ya usjud, sujud lah. Habis waktunya. Baik, nanti kita lanjutkan 15 menit lagi. Akhiri dulu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.